Ya, ini freestyle gagal SNMPTN. Untuk para teman-teman, jangan mengesil. Dengarkan lagu ini. Lagu yang tidak punya adlibs, jadi jelas tidak. Oh yeah, oh boy, this shit banging. Gak punya otak, tapi pengen masuk gue. Malas belajar, pegang handphone tiap hari. Giliran nanti, masa depan terbelakang. Marah-marah dan tinggal selakan tuan. Tapi gak apa-apa, jika nanti gak kuliah. Paling lama 2 tahun atau paling 5. Aku pasti mati dan kan tinggalkan dunia. Mumpung lagi tren yang namanya mati muda. This one.